Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ayyuhal asatidah wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh merupakan perkara yang sangat membahagiakan kami ketika berkunjung di tempat ini. Di antaranya adalah sebagai perwujudan rasa cinta kami kepada antum semuanya, ya terkhusus Ustadzuna Abu Utsman Aslam hafidhahullahu ta'ala. Ia memiliki historis yang cukup dekat semenjak kita belajar di sebuah ma'had di wilayah Jawa Tengah, sampai kemudian beliau atau kita berpisah ketika ada risalah jihad dikumandangkan sampai sekian waktu lamanya. Kemudian juga Allah Azza wa Jal takdirkan kita berjumpa kembali ketika kita dan keluarga ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal berangkat bersama beliau dan keluarga beliau di bumi jihad di Poso, dan berjumpa pula dengan Ustadzna Abdurrahman Abu Ibrahim hafizahullah, di mana di sanalah ya kita banyak mengenal masing-masingnya, saling bertaun di dalam dakwah membina umat rijalan wa nisaan, membina umat agar mereka mengenal dakwah tauhid, dakwah sunnah. Nah, sungguh sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan di hari-hari yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, taklim ya di saat itu. Kemudian kita dipisahkan kembali setelah selesainya risalah jihad dengan fatwa ulama kibar Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dan semoga pula beliau terus menerus dijaga oleh Allah Azza wa Jal dan terus menerus membimbing kita, terkhusus dakwah yang ada di bumi Nusantara Indonesia ini. Nah, sampai kemudian beliau hafizahullah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berangkat dalam rangka untuk mengemban amanat dakwah, datang ke tempat ini di Pulau Kalimantan ini, meninggalkan orang tuanya, ya meninggalkan keluarga dan sanak saudara yang ada di sana demi untuk antum, ya demi untuk antum semua, dalam rangka untuk berdakwah meraih keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah, dan siapakah yang lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang berusaha untuk berdakwah, membina umat, menyebarkan sunnah, mengajak mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal dan beramal dengan amal soleh. Semoga dan semoga Allah Azza wa Jal yang mencatat semua amal-amal yang telah dilakukan, mencatat sebagai amalan yang dilakukan dengan ikhlas muwafaqah bisunnatin Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita akan mendapatkan barokah dari amal yang telah kita lakukan fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan subhanallah, ketika beliau mungkin berada di sini, ya jumlahnya mungkin tidak sebanyak ini, baru 1, 2, 3, mungkin orang-orang lama seperti Abu Zaid dan yang lainnya yang saya tidak paham nama-namanya, yang mengetahui tentang historis awal mula ya dakwah di Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarbaru ini ya berdiri dan bagaimana perkembangannya. Nah, hanya cerita dan cerita yang beliau sampaikan ya kepada kami tentang bagaimana ya keadaan terkhusus ikhwah yang ada di tempat ini, yang insyaallah taala kami memandang antum semuanya kullukum ala khair, semuanya berada di atas al khair, di atas sunnah, di atas dakwah as-salafiyah, dan kita tidak meragukan kesalafian antum semua. Ya subhanallah, ya tanpa terasa waktu terus berputar, dan kita melihat ya perkembangan sekarang ya luar biasa, ya bertambahnya kuantitas dari ikhwah semuanya yang mengenal dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya semoga ini semuanya merupakan bentuk bisyarah, merupakan bentuk pertolongan Allah Azza wa Jal yang akan semakin menambah hasanat, kebaikan-kebaikan kita, memperberat amal soleh kita di hadapan atau di sisi Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pula tiada terduga dan tersangka, tidak pernah kita bayangkan bahwasanya kita akan berjumpa ya dengan beliau di sini, juga berjumpa dengan antum semuanya, yang ada yang saya kenal dan juga ada yang baru saya kenal, ada yang baru saya lihat. Ya, ini semuanya merupakan bentuk nikmat Allah Azza wa Jal berjumpa dengan saudara-saudaraku semuanya, walaupun kita tidak disatukan oleh Allah Azza wa Jal di atas satu nasab, di atas satu keturunan, di atas satu kabilah, tetapi kita semuanya disatukan di atas ad-din, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sekilas pandang sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Azza wa Jal, sedangkan Allah Azza wa Jal berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, sampaikan, ceritakan sebagai bentuk rasa syukur, bukan sebagai bentuk riaan wa sum'atan, dan bukan dalam rangka bentuk ujub wa takabbur, tetapi mensyukuri berbagai kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jal berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang akan kita sampaikan, mohon maaf mungkin suaranya agak serak. Nah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita sebuah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk di muka bumi ini. Adalah kenikmatan berupa diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, dan sungguh Allah azza wa jal telah memberikan anugerah, telah memberikan minnah yang sangat besar. Alal mu'minin, kepada kaum mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari bangsa manusia, bahkan dari bangsa Arab, dari Quraisy. Yatlu 'alaihim ayatihi, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim sebagai huda lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sekaligus sebagai obat bagi segala penyakit yang ada di dalam kalbu. Wa yuzakkihim, dan untuk menyucikan atau membersihkan hati-hati kita dari berbagai noda-noda kesyirikan, penyimpangan, kemaksiatan. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, dan juga beliau mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita as-sunnah al-hikmah. Wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketika itu kalian dalam keadaan fi dhalalin mubin, dalam keadaan berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Sehingga barakallahu fikum, nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan di muka bumi ini adalah nikmat berupa diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan nikmat diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan dampak yang luar biasa kepada alam ini, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi alam ini, sekaligus ajaran yang beliau bawa yaitu ajaran Islam adalah ajaran yang bisa menyatukan kalbu-kalbu kita. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan sebuah nikmat yang sangat besar ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Kata Allah Azza wa Jal, wadhkuru, ingatlah oleh kalian semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, curahkan kepada kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, ketika kalian dahulunya saling bermusuhan, saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa, ya saling bermusuhan, saling berselisih, saling berpecah belah. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Azza wa Jal menyatukan kalbu-kalbu kalian, menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, dan kemudian kalian menjadi bersaudara dengan nikmatul Islam, dengan nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk diajarkan kepada umat manusia. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian dahulu sebelum mengenal Islam ini, sebelum mengenal sunnah ini, berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah azza wa jalla selamatkan kalian darinya. Tidak ada yang menghalangi kalian dari neraka kecuali karena kalian masih hidup. Ketika kalian berada di atas kekufuran, di atas kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, hampir kalian terjatuh kepadanya ke dalam api neraka kalau Allah azza wa jal tidak menyelamatkan kalian semuanya. Ya, sehingga subhanallah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita ingatkan untuk kita banyak-banyak bersyukur dengan nikmatul Islam wa nikmatus sunnah, dengan nikmat kita beragama dengan agama Islam dan nikmat kita mengenal sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang di atas dua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kita, munculkan rasa cinta di hati-hati kita walaupun kita sebelumnya tidak pernah kenal, walaupun kita bukan satu keturunan, satu nasab, tetapi dengan nikmatul Islam wa nikmatus sunnah Allah Azza wa Jal satukan, dekatkan hati-hati kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau sebagai Nabi, sebagai Khalilullah, sebagai kekasih yang sangat dekat, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau telah mengemban risalah ini dengan sebaik-baiknya, dan beliau telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna kepada umat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah diajarkan semua oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkan umat darinya. Sehingga barakallahu fikum, orang yang dia durhaka, tidak mau mengikuti risalah yang terang benderang, yang lailuha kana hariha, yang malamnya seperti siangnya, kemudian dia tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, durhaka kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, diancam mereka akan masuk ke dalam annar, masuk ke dalam neraka Allah iyadzan billah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, seluruh umatku itu semuanya akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga. Ya, ini merupakan bisyarah, berita gembira dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan begitulah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi al-bisyarah, pemberi kabar gembira, dan pemberi al-indzar awin nadharah, pemberi peringatan kepada siapa-siapa yang durhaka menyelisih ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kullu ummati, semua umat ini akan masuk ke dalam jannah. Ini merupakan berita gembira bagi kita semuanya. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam kan masuk ke dalam jannah. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan tertinggi dari setiap kita, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini, yang mereka dambakan, yang mereka inginkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam jannah, karena jannah adalah negeri yang abadi yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, ciptakan bagi hamba-hambanya yang salihin, yang kenikmatannya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata antum semuanya. Ya, mata antum enggak pernah melihat ada keindahan yang seindah apa yang ada di dalam jannah, tidak pernah melihatnya. Apa yang antum lihat dari keadaan yang sangat indah di dunia ini, segera untuk mengobatinya agar kita tidak cinta kepada dunia, segera ingat kepada akhirat. Segera ingat kepada jannah, jannah lebih indah daripada apa yang kita lihat tersebut. Demikian pula ketika kita mendengar ada kelezatan, kenikmatan, keindahan yang ada di dunia ini, segera kita mengingat hati orang-orang yang beriman selalu terikat dengan negeri akhirat, selalu terikat rindu untuk bisa masuk ke dalam jannah, sehingga dia tidak tertipu dengan ujian-ujian gemerlapnya dunia yang memang sebagai darul ibtila, yang memang dunia ini Allah Azza wa Jalla ciptakan sebagai negeri ujian. Kalau kita gagal di negeri yang fana ini, maka kita akan masuk ke negeri abadi dalam keadaan al-khasarah, berada di atas kerugian, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Demikian pula tidak pernah terbetik keindahan surga ini dalam hati manusia manapun. Ketika kita membayangkan keindahan jannah seperti apa keindahan itu, apa yang antum bayangkan tadi belum bisa mewakili sama sekali dengan keindahan yang ada di dalam jannah. Gak bisa mewakili sama sekali, karena akal manusia terbatas, bayangan dia, imajinasi dia terbatas pada apa yang dia lihat, apa yang akan dia ketahui. Sedangkan nikmatul jannah merupakan nikmat yang sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari pandangan, dari pendengaran, ya dari petikan-petikan manusia yang akan mampu untuk membayangkannya. Ya, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan seperti ini enggak bisa. Ya, dibandingkan dengan sesuatu apapun enggak bisa dibayangkan. Lebih nikmat daripada itu semuanya. Artinya ini memberikan faedah kepada kita ketika kita ingin mencari sebuah keindahan, sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan dunia yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bayangkan, ternyata kemudian jalan untuk mendapatkan nikmat tersebut menjauhkan kita dari jannah, menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan semuanya itu demi untuk mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena man taraka sya'anillah awadallahu khairan minha. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tersebut dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, sehingga ketika disebutkan yang seperti ini, hati kita merasa senang dan ada harapan untuk kita masuk ke dalam surga Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Setiap umat akan masuk ke dalam surga kecuali mereka-mereka yang enggan. Sehingga para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa manusia yang enggan itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Faman ato'ani dakhulal jannah, waman asoni faqad aba, wa fi riwayatin waman asoni dakhulan nar." Barang siapa yang mau taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau, maka dia masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Pasti dia masuk ke dalam jannah. Waman asoni dakhulan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Rasulullah SAW, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Maka dia enggan, enggak mau untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya keinginan, cita-cita seseorang ingin masuk ke dalam jannah bukan sekedar amani, bukan sekedar angan-angan, keinginan semata tanpa dibuktikan, harus dibuktikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kejujuran iman kalian, kejujuran cita-cita kalian. Ketika kalian ingin mendapatkan jannah, mendapatkan surga Allah yang begitu besar, surga Allah yang tinggi, maka untuk mendapatkannya itu pun harus butuh dengan perjuangan, butuh dengan pengorbanan. Ya, tidak bisa dengan berbekal santai, tidak bisa dengan berbekal kita leha-leha, ya tidak bisa berbekal kemudian kita hanya mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata. Ya, enggak bisa disatukan yang seperti itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Muzammil bagaimana tentang hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada mereka-mereka yang durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdha wa bila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, kepada kalian, kepada antum seorang rasul." Siapa nama rasul tersebut? Yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Syahidan alaikum, beliau sebagai saksi atas kalian. Jadi sebagai saksi atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyampaikan seluruh risalah yang datang dari Allah, tidak ada yang beliau sembunyikan. Semuanya telah dijelaskan, telah disampaikan kepada umat semuanya. Dan Rasulullah akan sebagai saksi di hadapan Allah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyampaikan seluruh risalah yang datang dari Allah azza wajal. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa nama rasul yang diutus kepada Fir'aun, wahai anak-anakku? Naam, tayyib ahsan. Siapa namanya yang menjawab Nabi Musa? Abdullah. Abdullah bin siapa? Ada orang tuanya di sini? Orang tuanya mana? Nah, masya Allah. Ya, ahsan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, ini Nabi Musa alaihi salam, fa'asa Fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tapi ternyata Fir'aun ini durhaka bermaksiat kepada rasul tersebut, bermaksiat kepada Nabi Musa alaihi salam, maka kami azab Fir'aun tersebut dengan azab yang sangat pedih. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini ya bukan semata-mata kisah tanpa ibrah, tanpa pelajaran. Artinya siapapun di antara kita yang berani durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami nasib seperti apa yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Kepada Fir'aun dan kaumnya. Apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun? Wahai anak-anak semua, apa hukuman yang Allah timpakan kepada Fir'aun? Diapain Fir'aun oleh Allah Azza wa Jalla? Mana anak-anak? Zaid. Apa hukumannya? Hah? Kenapa? Ditenggelamkan. Asad. Jadi tenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Annallaha Azza wa Jalla aghraqahum wa mahahum fi lahdatin wahidah. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya dengan sekejap. Iya, ditenggelamkan semuanya, dihancurkan, dimusnahkan, dibinasakan semua oleh Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang sebentar. Nah, hukumannya mengerikan. Di dunia seperti ini, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan hukuman di dunia. Dan hukuman yang kedua, annahum yu'adzabuna fil barza ila an taquma as-sa'ah. Yang kedua, Fir'aun dan bala tentaranya diazab di alam barzah, di alam kubur sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat diazab di alam kubur, bayangkan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Ya, neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Ya, ditampakkan kepada Fir'aun. Neraka yang begitu mengerikan. Nah, ini merupakan bentuk sisaan yang luar biasa. Dan yang ketiga, ditimpakan tiga hukuman kepada Fir'aun. Annahum idza bu'itsu yaumal qiyamah yadkhuluna asyaddal azab. Yang ketiga, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Usul Ats-Tsalatsah, adalah Fir'aun ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, mungkin ketika kita mendengar hadis atau ayat ini, faedah ini, kita akan menyangka bahwasannya tidak ada kaum yang jauh lebih dahsyat azabnya dibandingkan azab yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Mungkin kita berpendapat seperti itu. Ya. Tetapi Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bagaimana Fir'aun yang durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam diazab dengan azab yang sedemikian rupa. Bagaimana kalau kaum yang durhaka kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Apakah hukumannya sama? Dijelaskan oleh beliau, wa kadzalika man asha Muhammadan alaihi salatu wassalam. Demikian juga kaum yang durhaka kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fa inna ma'alahu ashaddu min ma'ali qaumi Fir'aun. Maka tempat kembalinya itu justru lebih buruk, lebih dahsyat, lebih keras siksanya, lebih keras hukumannya dibandingkan hukuman dan siksaan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Kenapa seperti itu? Li'anna Muhammadan alaihi salatu wassalam huwa afdalu rusul. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah rasul yang paling mulia, rasul yang paling utama, rasul yang terbaik. Ya, semua rasul mulia. Tetapi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, ada yang Allah lebihkan dibandingkan yang lainnya. Ada yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Nah, dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa diganggu gugat oleh para hambanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah afdhalur rusul. faman asahu taqudu uqubatuhu asyad. Sehingga barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau adalah rasul yang paling mulia, maka yang durhaka kepada beliau hukumannya jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman yang Allah azza wa jalla timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Ya subhanallah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah azza wa jalla ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, yang memiliki nabi yang terbaik pula, yang diberikan kesempatan untuk masuk jannah sebelum umat-umat yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Menjadi sebaik-baik umat. Nah. Sehingga barakallahu fikum, sebagai bentuk rasa syukur kita, ketika kita ditakdirkan oleh Allah azza wa jal menjadi umatnya Rasul, menjadi umat yang terbaik, yang memiliki nabi yang terbaik pula, yang amalannya ketika dikerjakan oleh umat yang terbaik dan nabi yang terbaik pula, semoga lebih mulia dan lebih utama, lebih dilipat gandakan dibandingkan amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sehingga ini memberikan semangat, motivasi yang sangat besar kepada kita untuk kita bersemangat di dalam kita mendakwahkan agama ini, sebagai wujud rasa cinta kita dan syukur kita kepada Allah, kepada utusan yang Allah Azza wa Jalla utus ke muka bumi ini. Kita bersemangat untuk menyebarkan dakwah beliau, menyebarkan dakwah tu sunnah ke bumi Nusantara ini, dimulai dari wilayah Kalimantan ini, dimulai dari Banjarmasin ini, sedikit demi sedikit. Semoga dengan itu semuanya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Sehingga ketika disebutkan siapa manusia yang terbaik badal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul, siapa manusia yang terbaik? Wahai anak-anak, hah? Manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul siapa? Mana yang menjawab sambil berdiri, sambil angkat tangan? Nah, kalau di Yaman kalau ditanya anak-anak pada begini. Sebelum ditanya sudah begini, berdiri. Nah, kalau Indonesia kan malu-malu ya. Tayib. Manusia yang terbaik badal anbiya wal mursalin adalah dari kalangan siddiqin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu alal itlaq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang terbaik badal anbiya wal mursalin adalah Abu Bakar Siddiq. Padahal banyak yang mendapatkan predikat dan gelar Siddiq ataupun Siddiqah pada umat-umat terdahulu. Ya, seperti Maryam wa ummuhu Siddiqah, dan ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah Siddiqah. Tetapi mana yang lebih mulia, lebih utama, apakah Maryam atau Abu Bakar Siddiq? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang lebih mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, walaupun ibunda Maryam ya memiliki anak sebagai seorang nabi. Nah, di antara alasannya adalah karena umat yang terbaik adalah umatnya Rasul alaihi salatu wasalam, dan manusia yang terbaik pada umatnya Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya adalah manusia yang terbaik alal itlaq ba'dal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul. Nah, kenapa? Karena mendapatkan fadilah sebagai umat yang terbaik yang memiliki rasul yang terbaik pula, sehingga amalannya yang dipersembahkan untuk umat yang terbaik, untuk nabi yang terbaik, terbaik pula, mendapatkan predikat orang nomor satu. Ya, sehingga siapa yang memusuhi beliau, memusuhi Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Ya, mereka adalah Syiah Rafidah. Ya. Ya, mereka adalah manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Ya, dikarenakan mereka memusuhi manusia yang terbaik, melaknatnya, mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maksud apa yang kita sampaikan ini adalah sebagai bentuk motivasi kita, ya, agar kita bersemangat ya di dalam menjalankan agama ini, bersabar ketika kita mentarbiah anak-anak kita. Nah, agar kita tidak berputus asa, tidak lemah semangat, ya ketika kita mendakwakan agama ini sebagaimana ahlul batil tidak pernah putus asa, tidak pernah lemah, ya, tidak pernah patah semangat, terus menerus pagi, siang, sore dan malam hari mereka berkonsolidasi, ya, untuk bagaimana bisa menghancurkan agama ini. Tetapi Allah Azza wa Jal ketika berkehendak untuk menjaga dakwah as-salafiyah ini, maka tidak ada seorang pun, walaupun mereka mengeluarkan makar, membuat makar, wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin, mereka membuat makar, Allah balas makar mereka dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tetapi itu semuanya terjadi ketika kita semuanya bersungguh-sungguh, ikhlas di dalam kita berdakwah, ya, bersemangat di dalam kita berdakwah, ya, sehingga masya Allah ketika di tempat ini terdapat dakwah lusunati wal jamaah, disyukuri, ya, disyukuri keberadaan ad-da'i, keberadaan asatidah yang berada di tempat ini, wa'ala ra'sihim al-ustad Abu Uthman Aslam hafidhahullah ta'ala, ya, masya Allah, kita melihat beliau memiliki semangat berada di atas kebaikan, mengajarkan dakwah as-salafiyah, wala nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dakwah ini. Dan barakallahu fikum, agar kita semuanya juga saling bertaawun kerjasama di dalam dakwah ini, selalu mengingkatkan hubungan kita, bermusyawarah, menjalin komunikasi, meminta bimbingan dan nasihat dari asatidah kita al-kibar. Demikian juga para ulama kibar, ketika kita tidak mampu secara langsung berhubungan dengan ulama kibar, kita berhubungan dengan asatidah yang berhubungan dengan ulama kibar. Walhamdulillah, dakwah di Indonesia ini oleh asatidah kibar dihubungkan dengan para ulama. Wala rasim al-ustad Abu Abdillah Luqman Ba'abduh hafidhahullah ta'ala, yang telah banyak ba'dallah memberikan sumbangsih yang sangat besar, membina umat, mendidik umat, yang menyampaikan bimbingan wejangan abuna fid dakwah, yang kita sangat merasakan bimbingan dan nasihat beliau yang luar biasa. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Ya, demikian pula Al-Ustaz Aslam selalu berhubungan dengan beliau, tasyawur musyawarah, ya, di dalam program-program pendidikan. Ya, tidak bisa barakallahu fikum, masing-masing yang memiliki ilmu, ya, secara pribadi ataupun semuanya para asatidz al-fudala, untuk berjalan sendiri. Satu membuka halaqah ilmu di tempat ini, satu membuka halaqah ilmu di tempat yang lainnya, saling bertabrakan, bagaimana burusnya, macam-macam. Perlu adanya musyawarah, ya, perlu adanya tasyawur. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita, ya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, wasyawirhum fil amr, saling bermusyawarah ketika kita menentukan sebuah urusan, apalagi urusan yang sangat besar, yaitu urusan dakwah. Ya, jangan sampai barakallahu fikum tindakan kita, ya, kemudian sampai merusak dakwah as-salafiyah. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan inna minkum minal munafirin. Ada di antara kalian yang membuat justru umat itu lari dari dakwah. Membuat umat itu lari dari dakwah. Ya. Padahal terkadang yang kita sampaikan adalah qala Allah, yang kita sampaikan adalah qala Rasul. Tetapi ketika kita sampaikan belum tepat waktunya, tidak mereka pahami. Ya, maka yang seperti ini juga bisa membuat umat itu lari dari dakwah, belum siap untuk menerimanya. Sehingga yang namanya dakwah itu dibutuhkan al-hikmah, seorang yang hakim, ya, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang seperti ini kita atau ana secara pribadi belum menguasai yang seperti ini, perlu banyak bimbingan dari asatidz kibar yang telah bertahun-tahun membina umat, ya, dengan penuh kesabaran, yang mereka juga belajar dari para ulama, Syekh Rabi, Syekh Mukbil, dan masyayikh yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tanpa memperpanjang waktu, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Dan juga ini menutup tausiah yang disampaikan oleh Anas secara pribadi, dan insyaAllah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim pada besok ba'da subuh. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jal pertemukan kita kembali di atas istiqamah, di atas Al-Kitab wa Sunnah, dan sebagaimana Allah Azza wa Jal pertemukan kita dan kumpulkan kita di tempat ini, di rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal pertemukan, kalau tidak di dunia, ya juga di akhirat, ya di atas ridha Allah Azza wa Jal, di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.